Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa atau para pendengar setia radio Fika Insani di 88.8 FM Purbalingga dan sekitarnya rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufi TV dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan tema sabar, insyaallah ta'ala, dari pembahasan kitab Riyadu As-Salihin, tamannya orang-orang yang soleh. Pada pertemuan yang lalu kita membahas satu ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu di surat Ali Imran ayat 200. Ayat itu adalah ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk melazimi empat perkara. Ayat yang merupakan perintah dari Allah untuk orang-orang yang beriman, atau kepada orang-orang yang beriman untuk melazimi berapa? Empat perkara. Apa imbalannya ketika seorang yang beriman melazimi empat perkara tersebut? Imbalannya adalah al-falah, sukses. Jadi boleh dikatakan ayat ini adalah ayat jalan menuju kesuksesan seorang yang beriman. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan empat perkara. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan. Wasabiru, dan tingkatkanlah kesabaran kalian dalam menjalankan ketaatan. Warabitu, dan terus tambah perbanyaklah perbuatan kebaikan kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan dan terjauhkan dari perkara yang kalian takutkan. Ini empat perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk dilazimi oleh seorang yang beriman. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, kemudian meningkatkan kesabaran untuk menjalankan apa? Ketaatan. Kenapa kok kita perlu meningkatkan kesabaran dalam menjalankan ketaatan? Jawabannya, karena ketaatan lebih berat. Karena ketaatan lebih berat dibandingkan meninggalkan kemaksiatan. Sabar untuk menjalankan ketaatan jauh lebih berat dibandingkan sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena meninggalkan kemaksiatan itu setiap orang bisa. Sementara untuk menjalankan ketaatan butuh kekuatan lebih. Tentu ini pendapat yang bertolak belakang dengan perkataan ulama yang pernah kita sampaikan dulu ya. Yang pernah saya sampaikan bahwasanya ulama itu berbeda pendapat dalam masalah mana yang lebih berat, meninggalkan maksiat ataukah menjalankan ketaatan. Maka sampai pada titik di mana kita kemudian mengatakan bahwa ternyata menjalankan ketaatan itu jauh lebih berat dibandingkan meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena untuk meninggalkan sesuatu setiap orang bisa. Sebagaimana orang diperintahkan jangan angkat batu ini. Ini batu beratnya 5 kuintal alias 500 kilogram. Setiap orang bisa, bahkan anak kecil bayi pun bisa. Untuk meninggalkan, yakni tidak ngangkat batu itu. Tapi kalau dibalik sekarang diperintah, angkat batu ini. Siapa yang bisa ngangkat? Hanya orang-orang tertentu. Karena untuk mengangkat batu, menjalankan perintah mengangkat batu, butuh tenaga ekstra dan kesabaran ekstra. Oleh sebab itu butuh ditingkatkan kesabaran. Ya, butuh ditingkatkan kesabaran. Banyak loh orang itu dia tidak berzina, tidak minum khamer, tidak durhaka pada orang tua, tidak makan riba, apa maning ya? Ora nyolong, ora korupsi. Kan zina dilarang, minum khamer dilarang, apalagi tadi makan riba dilarang, durhaka pada orang tua dilarang, korupsi ya dilarang pada baik, termasuk maksiat. Kemudian apalagi tidak nyolong, ora tuku nomer, jare. Sing biasanya sering dicontoni ustaz kan ora tuku nomer gitu. Tapi ternyata kenapa dia di rumah terus enggak pernah salat? Tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, orang maca Quran, orang apa maning? Ya, tidak sedekah. Ternyata dia walaupun tidak menjalankan larangan, bagi dia gampang lah. Nyolong sih apa ngisin-ngisini temen. Nyonok tak gelem tak ramasi ramawi nyolong, ngerampok wani, rawano sing wani ngelawan aku gitu kan. Tapi gue ngapa sih ngisin-ngisini temen, zina lah, kayaknya keton kepriye temen sih, gitu. Riba lah, serah butuh riba. Jadi dia meninggalkan kemaksiatan itu ringan bagi dia. Tapi begitu disuruh sholat, begitu diperintahkan untuk zakat, begitu diperintahkan untuk puasa, begitu diperintahkan untuk naik haji, begitu diperintahkan untuk menutup aurat, berat rasanya. Karena memang menjalankan perintah itu lebih berat dibandingkan meninggalkan apa? Kemaksiatan. Ya. Hukumannya pun konsekuensi orang yang meninggalkan perintah Allah jauh lebih berat dibandingkan orang yang melanggar larangan. Makanya Nabi Adam dilarang makan buah terlarang. Iblis diperintahkan untuk sujud. Kedua-duanya melanggar saat itu. Sampai sekarang iblis tetap melanggar perintah Allah. Saat itu melanggar, diperintah sujud enggak mau. Hukumannya jauh lebih berat. Sementara Nabi Adam alaihi salatu wasalam saat itu melanggar larangan. Hukumannya lebih ringan dibandingkan iblis. Ini menunjukkan bahwasanya melanggar perintah, tidak menjalankan perintah, itu hukumannya jauh lebih berat dibandingkan tidak menjauhkan diri dari larangan. Wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Tapi bukan berarti ini adalah hasungan untuk dan menganggap ringan perbuatan maksiat, sama sekali tidak. Kedua-duanya berat hukumannya. Akan tetapi ulama kemudian membanding-bandingkan mana yang lebih berat. Tentu kaitannya dengan penafsiran ayat yang lain, penjelasan hadis yang lain, sehingga ternyata ketemu itu penjelasan satu sama lainnya, termasuk dalam menjelaskan surat Ali Imran ayat 200, bahwa untuk menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran yang apa? Lebih. Wabitu, dan terus berbuat baik, perbanyak perbuatan baik. Seperti kemarin memperbagus wudu, kemudian setelah itu jalan menuju masjid, kemudian setelah itu apa? Salat dan menunggu salat berikutnya. Itulah ar-ribat, murabathah. Memperbanyak perbuatan baik. Kalau yang pernah kita pelajari bersama Ustaz Abdullah Zain, yaitu fa'idha faraghta fansab. Kalau kamu selesai dari satu kebaikan, cobalah kerjakan kebaikan yang lainnya. Jadi tidak putus-putus demikian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan takwa itu adalah kunci kebaikan. Ya, takwa itu adalah apa? Kunci kebaikan. Takwa seringan apapun ketakwaan itu jalan menuju kebaikan. Jadi antum kalau ingin bayangkan takwa itu apa? Takwa itu adalah Anda berbakti kepada orang tua. Takwa itu adalah Anda ketemu dengan saudara Anda senyum. Itu takwa. Takwa itu adalah sholat 5 waktu. Takwa itu adalah sholat berjamaah. Takwa itu adalah menutup aurat. Takwa itu adalah menjauhkan diri dari segala macam maksiat. Itu takwa. Dengan segala macam rinciannya. Entah jenis takwa yang tingkatnya tinggi, ataupun takwa yang tingkatnya apa? Rendah. Semuanya jalan keluar dari kesulitan. Semuanya. Semua bentuk takwa. Jadi misalnya sampai menyingkirkan nuwun sewu gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan itu ketakwaan. Anda kerjakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika Anda menyingkirkan gangguan dari jalan, seret, maka Anda bisa termasuk dalam firman Allah, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Itu hasilnya. Dalam satu hadis diterangkan, orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan, dia dapat surga. Berarti sekecil apapun takwa, itu adalah jalan untuk memudahkan kehidupan Anda, dunia dan akhirat. Jadi jangan bayangkan takwa itu hanya tidak minum khamer. Takwa itu hanya menjauhkan diri dari zina. Takwa itu hanya naik haji ke Baitullahil Haram. Jangan bayangkan pula takwa itu hanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkanlah dan camkanlah bahwasanya takwa ada di bibir Anda. Takwa ada di jari jemari Anda. Takwa ada di telapak kaki Anda. Anda bisa berjalan dengan telapak kaki menuju kebaikan. Anda gunakan jari jemari untuk berbuat baik, itu takwa. Anda gunakan mulut Anda untuk berbuat baik, itu takwa. Subhanallah, ternyata luas. Tidak sempit. Barang siapa yang berpegang pada ini, isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sukses insyaallah hidupnya. Demikian surat Ali Imran ayat 200 yang telah kita sampaikan kemarin, dengan mungkin memperkuat apa yang telah kita sampaikan dan menambah faedah yang belum kita sampaikan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu dalil lagi yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadu As-Salihin ketika menjelaskan pembahasan sabar. Dan ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal, yang sering kita dengar, dan sering bahkan mungkin sebagian kaum muslimin sudah menghafalnya. Yaitu surat Al-Baqarah ayat berapa? 155. Ayatnya adalah firman Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ Inna ilaihi raji'un. Kan wis pada apal, Mbok. Cuma kita akan membahas atau membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang ayat ini. Karena ada beberapa faedah yang mungkin perlu kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Wa lanabluwannakum," dan sungguh kami akan benar-benar uji kalian. Bishayin, dengan sesuatu. Sesuatu. Ya, ini bukan seluruhnya, tapi dengan sedikit. Dengan sebagian saja. Dengan sesuatu perasaan takut. Minal khauf. Dengan sedikit perasaan takut. Waljul, dan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfusi, dan kekurangan jiwa. Wasamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wabashir sabirin, dan tenanglah, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas mengabarkan kepada kita bahwa kita pasti akan diuji. Jal, sapa sing urip ora tau diuji. Pernah merasa sedih? Pernah merasa lapar? Pernah kehilangan saudara? Pernah panen gagal? Orang duwe panenan, Ustaz. Pernah cari buah enggak ketemu? Lah itu. Berarti kita ini semua sudah pasti akan diuji, pasti. Makanya kita harus siap-siap. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah apa? Ujian. Supaya Allah bisa melihat siapa di antara kita yang lolos dari ujian. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah Allah yang menjadikan kematian, menjadikan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi ternyata mati ya ujian, hidup ya ujian. Makanya kalau kepingin hidup di dunia kok pinginnya enggak diuji, dunia adalah tempat ujian. Dunia adalah tempat ujian. Ujian itu biasanya untuk apa ya? Untuk membedakan mana yang bagus dan mana yang tidak. Demikian pula ujian kehidupan. Untuk membedakan siapa yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pernah pelajari bahwa ketetapan Allah itu ada yang sejalan dengan keinginan kita, ada yang tidak sejalan dengan keinginan kita. yang sejalan dengan keinginan kita niku sing penak-penak. Yang tidak sejalan itu biasanya yang terasa napa? Sakit di dalam hati, sedih. Nah, menghadapi keputusan Allah yang tidak sejalan ada empat tingkatan. Ini sudah kita pelajari toh? Ada tasakhut, ada sabar, ada ridha, ada syukur. Tinggal jenengan melebet sing pundi. Nomor endol, rengeng telu, rengeng loro, apa rengeng siji? Monggo. Dikoreksi diri kita sendiri-sendiri. Tapi yang jelas kita diuji. Kewajiban kita adalah sabar. Diuji dengan apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Bukan seluruhnya, tapi syai'. Hanya dengan sedikit saja. Apa bentuk ujiannya Ustaz? Al-khauf. Minal khauf. Ujian dengan ketakutan. Ujian dengan rasa takut. Rasa takut itu lawan dari rasa aman. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uzaimin menyampaikan bahwa di antara hikmah khauf itu disebut terlebih dahulu. Khauf itu takut, ujian dengan rasa takut. Disebut terlebih dahulu sebelum kelaparan. Karena ujian dengan rasa takut itu jauh lebih dahsyat dibandingkan ujian dengan apa? Kelaparan. Mangan taming sedina ping pinten? Tiga. Jenengan ping tiga niki pun napa pun sekawan. Terus ujian dengan ketakutan, atau kalau kita makan saja itu paling butuhnya cuma 3 kali, minum kalau pas haus. Tapi rasa aman itu harus mengiringi kita sepanjang hari. Harus. Itu keinginan kita. Makanya dalam wirid pagi kita setiap hari dianjurkan kita minta keamanan. Kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk minta keamanan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, dan seterusnya. Ya Allah, berilah aku ini ampunan, keselamatan dunia dan akhirat. Ini keamanan. Itu tiap harinya kita sangat dianjurkan untuk meminta keamanan. Karena pentingnya nilai keamanan. Dan di setiap bulan, di awal setiap bulan, kita dianjurkan untuk berdoa kalau lihat hilal. Hilal itu bulan sabit yang keluar pertama kali di awal bulan. Kita minta kepada Allah. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, ahillahu alaina, ya Allah, awalilah bulan itu bagi kami bil yumni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Berarti kita dianjurkan minta keamanan setiap bulan. Kadang kita ini butuh neng orang ngerti nek butuh. Kita itu butuh tapi nggak tahu kalau butuh. Sehingga karena tidak tahu kalau butuh, nggak pernah minta. Setiap hari butuh makan? Butuh. Setiap hari butuh pakaian? Butuh. Tapi kita jarang minta. Termasuk kita butuh keamanan, tapi kita jarang memintanya. butuh pakaian, jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum ar, wahai hambaku semuanya kalian itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah kalian pakaian padaku, aku beri kalian. Kita butuh pakaian tapi enggak pernah minta pakaian. Tangi turu wis ora mikir kelambi. Kenapa? Lawang turu kelambenan terus. Mau tidur kelambenan, bangun tidur masih kelambenan. Jadi enggak mikir nikmatnya pakaian terkadang. Sing bapake tangi turu wedang wis cemepak. Kopi napa teh bapake? Kopi. Teh napa kopi bapake? Kopi. Kopi napa teh? Teh. Tiap hari kayak Pak mendoane Pak alhamdulillah. Orang nyuwun wis cemepak. Masyaallah. Kita enggak bangun tidur ya Allah mendoan ya Allah. Ya Allah kopi, ya Allah berilah tubuhku pakaian. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Kelanjutan tadi. Kullukum jaa'i. Semua kalian itu kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Subhanallah. Kecuali orang yang aku beri makan. Jadi Allah yang beri makan kita. Fastat'imuni, maka mintalah kalian makan kepadaku. Ut'imkum, niscaya aku beri makan kalian. Kita ini Allah itu enggak diminta saja ngasih, masyaallah. Betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan betapa sombongnya kita ini terkadang. Wis neng omahe wong ora tau nembung. Maksudnya jenengan nek lagi nginep niku napa nggih? Kalau lagi bermalam di rumah teman, kemudian tidak disediaini makanan dan minuman, niku teranyak terunyuk sendiri nopo kepripun? Jadi jenengan ditaruh di ruang tamu, won nggih, disediani bantal, disediani guling, wonten kamar mandi, ning mboten wonten minuman, mboten wonten makanan, enggak pakai selimut lagi. Padahal hawane lagi nopo atis, adem banget. Angger wong adem biasane napa? Cepet ngelih. Mulane masyaallah angger dodol anget-angetan biasane napa? Laris alhamdulillah. Bungin-bungi katisen ngelih napak. Kinten-kinten jenengan niku krekek. Buka pintu dhewek. Terus mulai krekek mlebu pintu. Ya kan? Masuk ke ruang pribadi niku sing tuan rumah. Jebule tuan rumahe kemulan. Terus kemule dilorot. Ditarik kemule siji gitu. Enak temen kemulan. Terus pas jalan, mejane kebek. Panan karo wedang. Disane kemule dijereng meleh napa? Nah. Itu kira-kira tuan rumahnya marah enggak itu? Kemul pun yang tinggi. Bapaknya meneng bae ya. Kayak tamune awake dhewek mombengi nglorot kemul. Dan gitu ke meja makan, "Loh, mendoanku nang tinggi." Ternyata juga dilorot apa? Tamunya itu tamu kalau enggak kula nuwun kayak gitu. Padahal dia butuh, tapi enggak nembung tuan rumah. Tuan rumahnya marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Dia zat yang memiliki langit, yang menguasai bumi, yang menyediakan segala kebutuhan bagi hamba-Nya tanpa diminta, Allah beri. Bahkan terkadang sudah diberi muni-muni, tetap diberi oleh Allah. Betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, keamanan itu kalau hilang rasanya itu berat sekali. Karena makan itu cuma 3 kali, 4 kali. Sedangkan keamanan terus. Tiap hari kita dianjurkan berdoa, tiap bulan kita dianjurkan berdoa, ketemu kancane dianjurkan berdoa, assalamualaikum. Itu kan saling mendoakan. Jadi keamanan itu memang biasa. Rasa takut itu kalau sudah turun, mengerikan. Gak bisa pola. Tentunya kisah-kisah di zaman dahulu itu sudah membuktikan bahwa rasa takut itu sangat-sangat menakutkan. Dulu masa pendudukan pasukan Tatar di negara-negara Islam setelah Sukutul Baghdad, jatuhnya kota Baghdad, itu sampai-sampai kalau ada satu pasukan Tatar, satu orang saja, satu orang masuk ke sebuah wilayah, itu orang-orang penduduk situ gak ada yang berani melawan, padahal cuma berapa? Satu. Kenapa? Karena rasa takut itu sudah menguasai. Di zaman pemberontakan PKI di Jawa Timur juga demikian. Orang satrek kaum muslimin diangkut cuma dikawal 2 orang. Tidak berani ngelawan. Padahal nek dipikir wong loro niku nek ditindih wong sak terpenyok nang mboten. Penyok. Orang ming penyok malah mecegel mungkin ya, istilah bahasa kita itu. Tapi ternyata mereka satu persatu dibunuh. Dan korbannya tentu adalah kaum muslimin. Para kiai, para dai, para ustadz kita di zaman itu. Karena rasa takut sudah menguasai hati, mereka gak berani sudah. Gak berani melawan. Padahal kalau dipikir ya, disikap, kemudian digerutuk, kalau saya nyokot, kalau saya telikung itu. Tapi karena sudah apa? Takut ya. Suapi gede nih kayak ngapa? Angger pun dibondo, keweden ora iso lawan. Padahal kalau dia mau, karena sapi ini wis keweden, kalah sama kita kita ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka ini ujian rasa takut, pasti akan diberikan. Entah itu kapasitasnya besar, entah itu kapasitasnya kecil, kita akan pernah merasakan ketakutan. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Keamanan bagi kita. Ingat, negara kita termasuk negara yang apa? Aman. Jangan kita ini berusaha untuk menghilangkan keamanan tersebut. Karena usaha-usaha untuk menghilangkan keamanan tersebut adalah bentuk rasa tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sesuatu tidak disyukuri itu akan tetap atau akan hilang? Akan hilang. Makanya subhanallah, jagalah keamanan ini. Bagaimana caranya Ustaz? Laksanakan ajaran Islam. Karena sesungguhnya melaksanakan ajaran Islam itu adalah menjaga keamanan. Masa Ustaz? Iya. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Semakin seorang muslim teguh dengan agamanya, maka akan semakin diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau kita katakan bahwa seorang muslim yang sedang sholat di masjid berarti dia berperan aktif dalam menjaga keamanan. Seorang muslim yang menjalankan ibadah haji di tanah suci berarti dia sedang berperan aktif menjaga keamanan. Sebuah negara apabila kaum muslimin di dalamnya taat dan semakin diberi kebebasan menjalankan agamanya, berarti itu adalah negara sedang menjaga keamanan. Subhanallah. Maka bersyukur kita sebagai seorang muslim. Setiap kita ini taat pada Allah, saat itu pula Allah menambahkan keamanan. Entah di dunia, entah di akhirat. Keamanan, kesehatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam penjelasan hadis ihfadillaha yahfadka diceritakan ada seorang yang sudah tua umurnya 80-70 tahun bersama dengan murid-muridnya. 70-80. Ketika berjalan bersama murid-muridnya, tiba-tiba di depannya ada sebuah apa? Lubang. Nek wong tua tak biasanya melipir-melipir gitu. Ini mencolok. Ada lubang lah. Coba bayangkan ibu-ibu 70 tahun melompat. Bapak, yuswani bintan pak. Walang dosa. Pasti enggak ngerti-ngerti. Penculuk. Kofzan munakara. Lompatan yang membuat heran anak-anak muda di sekitarnya. Sehingga ditanya, loh, kok kamu usia setua ini masih bisa apa? Lompat. Kata Syekh tadi, innani qad hafidtuha fi sigari, fahafidhahallahu fi kibari. Sesungguhnya aku telah menjaga tubuhku di masa mudaku, sehingga Allah menjaganya di masa tuanya. Ini dijauhkan dari kemaksiatan. Aku gunakan tubuh ini untuk ketaatan kepada Allah. Allah jaga. Negara yang kaum muslimin di dalamnya menjalankan agama Islam, maka itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ju' dan juga kelaparan. Allah akan uji dengan kelaparan. Kelaparan itu napa gitu? Ngelih, kencot, ora iso madang. Kelaparan itu ada dua. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, satu kencot lapar karena paceklik, enggak ada makanan. Kemarau panjang sehingga apa? Makanan turun drastis. Kemarau panjang, ternak pada mati, tumbuhan pada mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama, sehingga orang mengalami bencana apa? Kelaparan. Seperti dulu di negara-negara saudara kita di Ethiopia, bahkan mungkin sampai sekarang. Di Somalia juga demikian. Tidak ada air, tidak ada makanan. Kelaparan melanda, luar biasa. Na'udzubillahi, dalik. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan mereka dan menjaga kenikmatan yang ada pada kita. Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kelaparan itu dalam arti mangan ora warek-warek. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, hal ini pernah terjadi di tanah Saudi sana. Satu tahun di mana orang itu makan banyak tapi enggak pernah kenyang. Telung piring durung warek, manang madang mane. Empat piring tesih ngelih, madang mali. Sampai makan sebanyak apapun belum terasa apa? Kenyang. Ketika ditanya, "Wis warek tesih ngelih." Ini kelaparan bukan? Kelaparan. Insyaallah. Ada seperti itu? Ada. Dan ini kita diuji. Sebagian kadang seperti itu mangan terus. Kok mangan terus sih ngapa? Ngelih terus rasanya. Makanya ada penyakit yang namanya polifagi. Salah satu tanda-tanda dari apa? Penyakit gula. Ada poliuri, polidipsi, polifagi. Katanya begitu. Banyak kencingnya, banyak minumnya, banyak makannya. Ya, perasaannya ngelih terus. Ini juga bencana kelaparan. Ini salah satu bentuk kelaparan di antara dua kelaparan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari cobaan-cobaan yang kita tidak mampu dan diselamatkan dari segala macam bentuk cobaan, diberi kemudahan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.